Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya ta'zimi, Kiai Haji Abdul Azim Khalil, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin, Kiai Haji Makki Nasir, Kiai Haji Fakhrillah Ashal, Kiai Haji Hasbullah Mukhtaram, Kiai Haji Abdul Wahab Zazuli, para kus-kus dan para zuriyah Mbah Khalil yang sangat saya cintai, terutama Gus Karor mana Allah. Mana tadi Gus Karor, Ra Karor. Ra Karor yang saya cintai. Jangan tuh. Jangan turun lagi. Masya Allah. Yang saya hormati Kiai Haji Nuruddin Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki, Kiai Haji Imron Fattah, Kiai Haji Agus Lukman Hakim, dan para kiai yang hadir yang saya hormati, Ketua NU Jajaran Suriah Tanfidiyah, seluruh Banom yang sangat saya hormati, terkhusus jamaah Muslimat Nahdlatul Ulama dengan yang dipimpin Ning Mut yang sangat kita hormati, dengan mobilitas Ning Mut yang luar biasa. Alhamdulillah perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama hadir malam hari ini untuk menjadi bagian dari semangat Harlah Nahdlatul Ulama ke-97. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, Nahdlatul Ulama lahir adalah sangat tidak bisa dipisahkan dari Syaikhona Khalil Al-Bangkalani. Jadi di Madura ini ada seorang ulama yang menginspirasi pendirian organisasi, pendirian jam'iyah yang hari ini menjadi jam'iyah kaum muslimin terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, sebuah barisan santri yang lahir tahun 1926 sebagai sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa lalu dan mengambil masa depan yang lebih baik. Namanya Al-Muhafadzatu 'alal Qadimi Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Jadi jangan dikira NU itu barang baru. NU berdiri tahun 1926. Itu wadahnya. Tapi isinya Nahdlatul Ulama sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nahdlatul Ulama adalah wadah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri 26, tapi isinya adalah semenjak zaman Rasulullah. Jadi di Nahdlatul Ulama ini ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Makanya prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah prinsip yang tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama adalah jalan keselamatan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikut Nahdlatul Ulama, insya Allah selamat sampai di akhirat. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya kalau yang tidak mengerti Nahdlatul Ulama, dikira Nahdlatul Ulama itu organisasi murni kemasyarakatan. Dikira organisasi NU itu seperti organisasi yang lain. Sehingga kemudian yang dilihat adalah semata-mata capaian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi umum. Makanya kalau dilihat dari situ, kemudian banyak yang kemudian merasa tidak butuh Nahdlatul Ulama, sehingga di tengah jalan dapat tawaran yang lain, belok mengikuti yang lain. Hal ini tidak perlu khawatir, karena dulu ketika santri melakukan gerakan-gerakan besar, bahkan orang alim dari Belanda juga bingung dengan Nahdlatul Ulama, bingung dengan santri. Mereka hanya punya kesimpulan satu, bahwa di Indonesia itu ada satu komunitas muslim, ya, komunitas muslim yang disebut santri. Di mana santri itu cirinya tiga, kata Belanda. Apa cirinya? Sarungnya ngelinting, ya, sarungnya ngelinting, pecinya miring, tangannya gudiken. Itu dulu. Oke, yang rawuh siapa? Oh, masya Allah. Ye, monggo. Alhamdulillah. Sugeng rawuh. Itu kalau orang Jawa menyebutnya sugeng rawuh. Monggo. Jadi dulu orang Belanda ketika menyebut santri itu cirinya tiga, karena gak ngerti santri itu apa. Pokoknya ada kaum muslim di Indonesia, di India Belanda, kok pecinya miring, sarungnya ngelinting, ngepir-ngepir gitu, terus tangannya gudiken, itu pasti santri. Dan santri ini adalah satu komunitas yang oleh Belanda sangat susah dikendalikan, karena tidak pernah mau berkompromi dengan Belanda. Enggak pernah mau berkompromi dengan penjajah. Grimis. Udah duduk aja enggak apa-apa. Barokahnya Syaikhona Khalil, semoga hujan reda. Al-Fatihah. Iya kena itu ya nastain mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bangkalan yang pertama itu bikin acara pernikahan, tapi di musim hujan, datang ke tempat Syaikhona Khalil, tolong Syaikhona, tolong hentikan hujan karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya. Saya pingin 7 hari 7 malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Syaikhona memang wali, pasti bisa menahan 7 hari. Baik, kata Syaikhona Khalil, ambil kertas. Kertas diambil sama Syaikhona Khalil, ditulis dikit, ditulis, tolong tulisan ini kamu paku di atas pintu. Benar-benar 7 hari 7 malam enggak hujan. Akhirnya Bapak Bupati ini saking senengnya pengen tahu tulisan apa ini. Kok hebat bisa menghentikan hujan sampai 7 hari 7 malam. Begitu dibuka, Bapak Bupatinya emosi. Karena tulisannya Bupati Walaknaraja. Lah ini demak. Loh itu makanya insya Allah ini gerimis saja itu ya hujan lah ya. Jadi kenapa para santri ini kata Belanda track recordnya itu sangat tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari seluruh Jawa bahkan sebagian besar Sumatera sampai di Madura dikenal dengan pemberontakan Diponegoro, perang Sabil. Akhirnya Belanda kalah, kalang kabut. 2 juta gulden habis. 200 ribu tentara terbaik Belanda habis. Kenapa? Karena perang melawan Diponegoro. Santri Diponegoro adalah santri. Buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada. Artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata, bahkan pengamal thariqah dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya Belanda sudah deh, kalau kayak gini bangkrut kita. Santri ini gak pernah bisa dikontrol. Akhirnya ada seorang politisi Belanda namanya Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Diusulkan pada Ratu Wilhelmina, "Tuan, kalau tanah Hindia Belanda ini terus dijajah dengan kekerasan, kita akan mengalami kebangkrutan. Kita akan mengalami kebangkrutan besar. Karena apa? Dipelopori oleh santri, kita tidak bisa lagi mengendalikan para pemberontak di Hindia Belanda. Terus apa usulnya? Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik ke perubahan yang bersifat pengetahuan? Artinya apa? Orang Hindia Belanda mesti dididik dengan sekolah cara-cara Belanda. Akhirnya Belanda menyetujui Ratu Wilhelmina bahwa anak-anak Hindia Belanda harus disekolahkan dengan standar ilmu Belanda. Gak bisa dijajah secara fisik, bisa dijajah secara pengetahuan. Akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah. Politik Belanda ini dikenal dengan nama politik etis. Dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah. Tapi apa dinyana, apa disangka, santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu, santri sudah lebih dulu bersemboyan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Wah, akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan Belanda. Kurikulum Belanda patah oleh santri. Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras. Belanda pakai baju jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri ngelawan pakai sarung. Belanda akhirnya bingung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, santri pakai sendal dari kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, santri pakai sendal pentolnya satu. Wih, ini perlawanan. Belanda marah. Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren Tebu Ireng, diminta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang, karena padi dan sapi bukan bagian dari mantasabah biqaumin fahuwa minhum, tapi uang gulden adalah bagian dari mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau ngelawan, jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten. Ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri, ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda marah. Karena Belanda marah, tiba-tiba kemudian pondok diteken. Akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebu Ireng, karena pabrik gula cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8, bengkok ini. Itu ditekuk oleh saudaranya punya nafkah, namanya Mbah Rosidi dan Mbah Kiai Basyaruddin. Makamnya yang Mbah Rosidi di pojokan makam Tebu Ireng, yang Mbah Basyaruddin makamnya ada di Sewulan Ponorogo. Akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda, enggak mau. Akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu santri ada di kampung dan ada di gunungku gunung. Makanya kalau santri dibilang deso, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu, karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Gak bisa diatur. Kenapa? Santri kalau sudah urusan ini kok gak bisa diatur? Karena santri ditinggali warisan. Warisan apa? Ada warisan-warisan. Mbah Hasyim pun diwarisi oleh Mbah Kholil. Warisan Mbah Kholil tongkat sama tasbih. Semua ulama punya warisan, karena al-ulama warasatul ambiya. Nah, ulama-ulama ini diwarisi dua. Satu diwarisi Islam. Islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa itu Islam Ahli Sunnah wal Jamaah? Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah. Siapa orang yang di zaman Rasulullah? Ya orang Mekah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, Utsman, Ali, Talha. Ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah, hidup bersama sana, belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni, belum ada. Sana. Nah, Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat, ada orang pengin belajar ke Rasulullah, enggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat. Orang ini disebut tabi'in atau pengikut. Nah, setelah itu ada lagi yang pengin belajar ke Rasulullah, enggak ketemu Rasul, enggak ketemu sahabat. Ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Terus orang lagi pengin belajar, enggak ketemu Rasul, enggak ketemu sahabat, enggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Sampai akhirnya terus sampai akhirnya orang-orang di Bangkalan, orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Syaikhona Khalil. Lah kalau Syaikhona Khalil ini pengikutnya namanya santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali, tabi'ut sampai panjang. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nahdlatul Ulama Syaikhona Khalil mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah, di mana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu. Ajaran Rasulullah dipelihara, yang diajarkan sahabat ya kita pelihara, yang diajarkan tabi'in kita pelihara. Makanya kalau mau cari sejarah besar ahli sunnah wal jamaah, carilah di dalam Nahdlatul Ulama, masih lengkap. Contoh, tak kasih contoh. Jadi Islam itu setelah keluar dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Basrah. Di Basrah ketemu seorang raja hebat namanya Rustum. Orang Indonesia nyebutnya Rustam. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Raja Rustam tertarik, akhirnya ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus-penerus perjuangan Rasulullah, terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura tanggal 10. Peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia. Nah, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Makanya penerus-penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura oleh orang di Indonesia, oleh santri disebut bulan Sura atau Suro, karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat. Zainal Abidin Bidin. Zainul Rohim Rohim, apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang, tapi karor itu toh ada karar, ada ya ada kar. Jadi Madura itu bedanya apa kalau karor sama karar? Ada di Madura. Ada. Jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang, jadi pendek gitu. Nah, di sini Asyura peristiwa itu masih ada bulan Suro atau Sura. Makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan anak, karena itu bulan duka. Sebagian besar bikin bubur merah putih. Sebagian besar santunan anak ya yatim. Itu masih ada di kalangan santri. Karena apa? Agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya, bulan Sura ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama Surabaya. Disimbolkan dengan ikan Suro dan Boyo. Loh, ada. Lah termasuk Raja Rustam masuk Islam, sebelumnya menyembah api. Apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api, namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Semua dunia Islam lihat manaro kok bagus, maka berlomba-lomba bangun manaro. Sampai Madura namanya menara. Oh, ini mozaik-mozaik masalah DNA masih lengkap. DNA masih utuh. Karena dijaga namanya ahli sunnah wal jamaah runtut. Ya, dari Bahasyim runtut. Ke Baholil runtut. Ke Kiai Soleh Darat runtut. Ke Kiai Asy'ari masih runtut. Ke Kiai Khairon masih runtut. Ke Kiai Abdul Wahid gurunya masih runtut. Kepada Kiai Abdul Halim masih runtut. Kepada Kiai Sufyan di Tuban masih runtut. Kepada gurunya Kiai Jabbar masih utuh ceritanya. Kepada Kiai Abdul Rahman Lasem masih utuh. Kepada Pak Abdul Halim Benowo masih utuh. Kepada gurunya Syekh. Kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng masih utuh. Kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU. Kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh. Kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh. Kepada gurunya namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi masih utuh. Kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Sayyid Jumadil Kubro masih utuh sejarahnya. Kuburannya masih lengkap kalau di NU, masih didatangi. Kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai. Kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa masih utuh. Dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh. Kepada gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih masih utuh. Kepada gurunya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat masih utuh. Kepada gurunya Sayyid Ali Kholik Qosam masih utuh. Kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Ubaidillah, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir masih utuh. Kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uraidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Sodiq, kepada gurunya Sayyid Muhammad Baqir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, pada gurunya Sayyidina Hasan Hussein, pada gurunya Sayyidina Ali, ya ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih utuh beserta sejarahnya. Bahkan ketika situasi politik sampai Sayyid Ali Zainal Abidin keluar dari jazirah, punya anak Sayyid Baqir, Sayyid Baqir punya anak Sayyid Ja'far Sodiq, sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah, lahirlah solawat kegelisahan, kegundahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di NU masih utuh, masih komplit. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di masa lalu. Seluruhnya masih utuh, bergeser-geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara. Masih utuh. Peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in masih utuh. Persiapan perang di Antakya yang melahirkan hizib-hizib besar masih utuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Membangkitkan semangat perang di peristiwa Antakya yang melahirkan Diba, yang melahirkan Barjanji, di NU masih utuh. Namanya berjanjian sama Diba-Dibaan. Dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari Maroko melewati lautan Atlantik yang ganas, maka untuk meredakan laut lahir hizib yang dikenal nama Hizib Bahri, masih utuh di kalangan santri. Dalam persiapan perjalanan melewati padang Kalahari menangkal petir yang masuk, masih utuh hizib namanya Hizib Barqi. Persiapan masuk di terusan Suez lahir hizib namanya Hizib Latif, masih utuh. Kecamuk perang lahir Hizib Nasor, masih utuh. Kepasrahan kepada Rasulullah yang melahirkan solawat nariyah masih utuh di kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amaliahnya. Sampai akhirnya Islam bergerak terus, masuklah Islam ke Nusantara. Masih utuh kecintaan para ulama Nusantara pada Rasulullah, di mana Rasulullah dalam setiap beribadah pakai baju jubah, masih utuh dipakai. Tapi karena jubah tidak bisa dipakai oleh orang Madura kalau mau nanam padi, mau karapan sapi, maka baju Rasulullah yang disebut baju syar'i, agar tidak hilang identitasnya, maka baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang dulu tidak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi saru, sarungan. Ini identitas santri. Masih lengkap. Pelajarannya masih lengkap. Di mana ketika membawa Allah ke Nusantara, orang Nusantara tidak mengenal Allah tapi mengenal pangeran. Tidak ada masalah, inilah yang dilakukan. Masuk ke sebuah negara adalah untuk menanam. Enggak, karena ayat Al-Qur'an menjabarkan wa kafa billahi syahida. Ini zaman Rasulullah sendirian. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, menjelaskan era para sahabat. Asyidda'u alal kufar rahama'u bainahum. Ini adalah eranya sahabat asyidda'u alal kufar, saling mengasihi, eranya khulafa'ur rasyidin. Tarahum ruka'an sujadai yabtaquna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Eranya ulama tasawuf, eranya ulama fikih. Setelah itu adalah era menanam di tempat yang jauh. Mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in. Di dalam Taurat dan di dalam Injil, Islam digambarkan seperti tanah, tanaman. Akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra aliyaghidhu bihimul kufar. Maka eranya nanam pakai apa? Pakai benih. Lah benihnya dari mana? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ditanam pakai cara sini, Allah ditanam dengan cara sini pakai pangeran. Tilmidun muridun, tanam cara sini pakai santri. Syaikhun ustadzun, pakai kiai. Makanya kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul enggak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, enggak bisa. itu syat namanya loh. Ah gitu. Nah itu akhirnya kemudian orang tidak sadar, oh ini cara nanam. Mulai sholat dengan sembahyang, terus diajarkan pelan-pelan santri dengan sembahyang. Makanya kadang kalau orang tidak paham proses islamisasi di Nusantara, orang itu juga bingung cara nanam. Nah sekarang banyak yang bingung cara nanam. Islam di Nusantara mau ditanam dengan cara di luar Nusantara, akhirnya malah ribut. Itu cara nanam, tapi santri tetap konsisten menanam dengan cara itu. Wali nanam beda-beda bahasanya. Makanya kadang kalau tidak mengerti emosi, masa ulama syaikhun ustadzun dipanggil kiai di sini, padahal di sini ada tombak kiai, pleret tombak kiai, apa ada kebo kiai selamat. Makanya kadang kalau tidak memahami ini, dikira ulama itu ada dari kebo, dikira ulama itu dari ular. Bukan itu maksudnya. Ulama itu manusia, yang disebut kiai haji. Nah ini kadang ya enggak apa-apa biar agak rame dikit. Kadang kita ini butuh keramaian dikit, enggak apa-apa. Ya isharlah ini aja. Lo enggak paham, lo kadang di sini orang bisa emosi kalau enggak ngerti orang Indonesia. Masa klub ini di Indonesia disebut aku? Aqua, ini Aqua, kalau beli Aqua keluarnya klub di sini. Iya. Hondamu apa? Mio. Ini orang marah di sini. Honda kok Mio? Mio itu Yamaha. Indomie disebut Sari. Sari mie. Seluruh pembalut disebut Softtek. Seluruh pompa air disebut Sanyo. Kalau enggak ngerti cara berpikirnya orang Nusantara, emosi. Iya. Masa ada Pepsodent disebut Odol? Itu cara orang Indonesia. Yang itu kadang dicontoh ibu-ibu Madura. Kalau lebaran usil, seluruh bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Jadi harus benar-benar paham kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastaw'ala suqih ajibu zurra'a liyakidu bihimul kufuan. Harus paham. Begitu mulai paham-paham, akhirnya kemudian orang-orang yang disebut wali ini, kenapa disebut wali? Karena orang-orang inilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut. Allah sebut pangeran, enggak takut. Ulama disebut kiai, enggak takut, biar saja. Jadi enggak perlu ditunjukkan ini enggak mau pala wali. Nah, kenapa? Karena sebelum Islam datang, yang memegang kendali agama para Brahma, Brahmana. Brahmana itu enggak takut apa-apa. Karena Brahmana tidak ngurus dunia. Itu kasta tertinggi dalam agama Hindu, Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria, para raja. Raja tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Vesya, pegawai negeri, enggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, ada pedagang, ada apa, petani, orang-orang kaya, itu Sudra, enggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada yang peminta-minta, paria. Di bawah paria ada tukang ngutil. Apa? Ngentit gitu. Itu kucah. Di bawah kucah ada maling, tapi kalau ketahuan lari itu namanya mleka. Di bawahnya ada yang maling tapi ketahuan berani, namanya candala. Jadi pedagang ini sudra. Makanya ketika Islam disebarkan oleh para pedagang, orang Jawa tidak mau, orang Madura tidak mau, karena sudra. Makanya kalau ada mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, tertolak dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nusantara. Tertolak. Lu yang masuk ke sini saudagar enggak bisa karena yang ngomong agama. Jadi harus benar-benar yang sekelas Brahmana, dan itu kelasnya wali. Makanya yang menyebarkan Islam para wali. Dan di samping para wali, Islam di Nusantara ketemu dengan peradaban besar. Ada peradaban Nusantara yang mempersatukan dari Sabang Madagaskar sampai semenanjung Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke sebelah Hawaii, sampai ke separuh Korea. Itu dipersatukan waktu itu oleh sebuah kekuatan besar, namanya kekuatan Singasari dan Majapahit. Dan yang harus kita ketahui, konseptor pemersatu Nusantara pertama kali adalah orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Maka sampean juga bertanggung jawab kepada Nusantara. Jangan memulai perpecahan Nusantara dari Madura, karena Madura adalah yang punya konsep pertama kali tentang Nusantara, Arya Wiraraja. Raja sebelum, nah itu menjadi Majapahit datang. Para ulama, Majapahit sudah bangsa besar, bukan bangsa kecil. Kenapa? Karena bangsa yang memiliki segalanya adalah bangsa yang ada di Nusantara. Dari dulu bangsa ini memiliki segalanya. Makanya dari dulu bangsa ini bukan bangsa kecil. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu dengan orang barbar, bukan ketemu dengan orang yang tidak berperadaban, tapi Islam ke Nusantara ketemu dengan peradaban tinggi, sebuah kerajaan besar namanya Majapahit, punya kitab tata negara yang sekelas dunia namanya Negara Kertagama karya Empu Prapanca. punya kitab hubungan sosial kelas internasional namanya Suta Soma, yang di situ sudah mengenal berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya apa? Sudah memahami, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Sudah mengerti orang sini, sudah enggak ribut, antar agama sudah rukun, antar kekuasaan sudah rukun. Kenapa antar agama rukun? Karena perang agama terbesar pertama kali ada di Nusantara tahun 820 Hindu-Buddha. Hindu diwakili wangsa Hindu diwakili oleh wangsa Sanjaya, Buddha diwakili wangsa Shailendra. Raja Hindu namanya Panukuh sampai takut jadi raja. Raja Shailendra namanya Garung semakin keras kepada Hindu. Akhirnya apa? Terjadi perang. Orang Hindu takut perang, akhirnya pergi ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya kemudian yang Buddha semakin kuat, akan tetapi ketika bangun tempat ibadah tidak bisa. Kenapa? Enggak punya arsitek. Akhirnya orang Buddha cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh. Dibangunlah candi Buddha, arsiteknya Hindu. Lahir candi besar namanya Sambarabudura yang dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian anak si Semaratungga namanya Pramodawardhani yang anti Hindu jatuh cinta sama Panukuh yang orang Hindu. Sampean bayangkan, raja anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Akhirnya menikahlah anak Raja Buddha dengan anak orang Hindu. Akhirnya yang menjadi pewaris kerajaan Buddha orang Hindu namanya Panukuh, bergelar siapa? Rakaitikatan. Jadi dalam sejarah bangsa ini kalau konflik jangan terlalu serius, apalagi pilpres. Sudah hentikan konflik itu, khawatir anakmu saling jatuh cinta. Itu berat, sakit nanti. Sudah, makanya saya sangat berbangga Indonesia punya resolusi konflik di mana Bapak Prabowo bisa bergabung dengan Pak Jokowi atas nama apa? Demi bangsa Indonesia. Duh, ini pembelajaran besar. Akhirnya rukun Sriwijaya, bangsa Shailendra pindah ke Palembang, bangun Sriwijaya, besarlah Sriwijaya. Yang namanya wangsa Sanjaya geser ke timur, dipimpin Sindok, bikin wangsa Isana, besarlah kerajaan Singosari. Ketika kemudian menjadi Majapahit, dirukunkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Ini artinya apa? Pemaknaan lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, di sini sudah punya prinsip saling menjaga antar agama, tidak tercampur dalam peribadah, tetapi saling jaga. Makanya dalam situasi yang ruwet, kalau ada banser jaga gereja, jangan kamu maki, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid pecalang, yang terakhir yang jaga masjid di Selandia Baru orang Kristen. Artinya dunia memang saling jaga, jangan saling olok-olok. Dulu olok-olok karena belum ada Selandia Baru di mana orang Kristen jaga gereja. Sekarang kalau Natal semua ikut saling menjaga bareng-bareng banser, ada kukamnya Muhammadiyah juga ikut jaga, semuanya jaga. Di Jakarta semuanya saling jaga. Loh, ini lo bangsa Indonesia sudah rukun, peradabannya besar, bangsa ini dari dulu sampai sekarang besar. Makanya apa? Rapat terakhir di Jerman mengatakan 2040 dunia akan mengalami krisis yang melebihi dari krisis corona. Apa itu? Satu, krisis pangan. Yang kedua, krisis air. Yang ketiga, krisis energi. Dan keputusannya yang sangat membahagiakan, kalau krisis pangan, krisis air, dan krisis energi terjadi, satu-satunya bangsa yang selamat tidak kena krisis itu bangsa Indonesia. Jadi kita ini tunggu aja, hati-hati. Makanya kalau dipecah belah jangan, karena 20 tahun lagi seluruh dunia akan datang ke sini cari air, akan datang ke sini cari makanan, akan datang ke sini cari energi. Sekarang semuanya sudah datang ke sini belajar kerukunan cara Islam ala Nahdlatul Ulama. Ini sudah terjadi sekarang. Makanya dulu yang disebut gudiken, disebut kedonya miring, sarungnya ngelenting. Ini mampu sekarang menjadi tulang punggung Islam dunia, ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ini paling berbahagia jadi orang NU. Dan itu warisan siapa? Warisan Sayyidina Khalil Bangka, Bangkalan, nenek moyang kita semua. Kalau kau yang memulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tugasmu berat mengemban misi Nahdlatul Ulama, gak main-main. Ayo, ini yang depan-depan ini, ayo, berat tuh NU. Makanya sekarang sudah mulai banyak yang jealous. Kenapa harus NU? Kenapa bukan kita? Itu ya udah, oh ini memang waktunya NU. Udah iseng bikin koin miliatan. Coba kalau NU itu tiba-tiba iseng gitu nanti. Seluruh warga NU sekarang sudah separuh warga Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Penelitian terbaru sudah mencapai lebih dari 100 juta. Saya punya gambaran, saya punya bayangan. Kita akan mulai nanti dari Bangkalan. Kalau bisa kita kumpul bersama-sama bikin gagasan, seluruh warga NU nabung 1 juta selama 5 tahun. Berat tidak? 1 juta selama 5 tahun berarti 1 bulan 1 bulan ya 200 ribu. Berat gak? Ya enggak. 1 tahun 200 ribu. Maka satu hari 500 rupiah. Dalam waktu 5 tahun kalau gerakan itu terjadi, Nahdlatul Ulama dalam 5 tahun akan punya uang 100 triliun. Kalau itu terjadi dalam waktu 10 tahun, 200 triliun. Apalagi kalau kemudian dalam waktu 1 tahun ada yang sampai 5 juta, dalam waktu 1 tahun bisa 500 triliun, dan itu jadi dana abadi umat. NU akan menanggung negara, NU akan menanggung finance dunia. Kita doakan semoga itu berhasil. Al-Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi kita ini bangsa besar dari dulu. Makanya kita ini selalu kadang hari ini agar kita tidak terlibat dalam percaturan dunia, bangsa kita dijelek-jelekkan. Maka sekarang musim jelekkan anak bangsa. Apa yang tidak dimiliki bangsa Indonesia? Dari mulai dongeng, kita punya segalanya. Orang Eropa punya dongeng cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta. Di Madura ada kisah cinta apa? Marlena. Di Jawa ada kisah cinta Ande-ande Lumut. Di sana ada cerita ibu tiri yang kejam. Kita juga punya cerita itu. Di sana adalah Cinderella. Di sini apa? Bawang putih, bawang merah. Dan bawang putih, bawang merah adalah obat corona. Sana punya kisah orang kuat namanya Samson. Orang Madura punya Jokoto Tole. Di Jawa punya Bandung Bondowoso. Orang sana punya apa? Punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Punya segalanya. Apa yang gak kita punya? Hah? Loh ya, keindahan musik Nusantara. Itu ada alat musik namanya terbang, alat musik dari Arab terbuat dari kayu dan kulit. Di Eropa ada alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tuh, Jadi bangsa ini dari dulu paling punya kekuatan. Makanya bangsa Cina kalau marah dengan orang-orang di luar Cina yang memproduksi gandum, orang Cina akan kelabakan, karena kalau embargo gandum tidak boleh masuk Cina, Cina tidak bisa makan. Makanya gandumnya diawetkan, dibikin panjang, namanya mie. Cara makannya pakai sumpit, pakai mangkok biar awet. Kalau menggunakan cara makan orang Madura, dicamuk, cepat habis. Bisa. Orang Amerika enggak bisa ngimpor gandum, enggak bisa ngimpor apa? Bawang Bombay, dia enggak bisa merasakan nikmatnya masakan. Apalagi orang Afrika, makanannya susah. Nanam padi dimakan sama burung pipit, burung kemprit, manuk kedi. Manuk kedi. Ya, orang Madura bilangnya manuk kedi. Dimakan itu habis. Karena jutaan masian, makanya diimpor oleh orang Madura, dijual 10 juta satu ekor, namanya Black Strut. Udah ngerti Black Strut, itu kedi Afrika. Nanam jagung, habis dimakan sama burung petet. Karena petet Afrika gedenya segede mentok, namanya Makhau. Nanam pisang, habis dimakan monyet. Karena monyet Afrika gedenya satu gede sapi, namanya Gorila. Begitu makan pisang, gitu satu tanda habis tinggal kocoknya gitu. Nanam ubi, habis dimakan celeng, makan babi. Akhirnya orang Afrika daripada makanannya dihabis dimakan binatang, binatangnya dikejar, dimakan. Tapi orang Nusantara makanannya semua ada. Cari makan apa? Ada padi, ada jagung, ada talas, ada ubi. Ah, macam apalagi makanannya orang Madura, makanya nggak ada habisnya makanan di Indonesia. Sampai hantu, terbanyak hantu Indonesia. Lah orang Inggris taunya cuma Casper, orang Amerika Dracula, orang Cina vampir, orang Indonesia tinggal ngitung, mulai dari genderuwo, wewe gombel, jerangkong, ayo kolor ijo, mak lampir, grandong banyak. Dan inilah cikal bakal yang kita miliki untuk dipersiapkan menjadi bangsa terbesar masa depan. Makanya yang rukun, karena kita adalah puluhan bangsa yang bersepakat menjadi satu negara. Siapa konseptor yang membuat orang Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara? Orang Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang menjadi tukang untuk nukangi Nusantara? Tiada lain dan tiada bukan adalah para wali. Karena wali melihat ada kekuasaan besar di Nusantara, tapi tidak bisa bersatu karena yang satu raja dan yang satu hamba. Yang satu bindere, yang satu kabule. Begitu guys. Loh bener. Dipikir aku gak bisa-bisa bahasa Madura. Tahu saya, dulu pernah diajari saya bahasa Madura, tapi yang jelek-jelek. Yang bagus kadang gak dikasih, dulu dikasih ada buri gitu. Ada itu dari, saya punya teman dari putranya kiai diguluk-guluk. Diajari. Jadi kalau kamu punya teman, bilangin katanya. Orang saya enggak ngerti. Buri nabe enjeleng. Ker-ker. Teyeng. Kartri. Asese. Tol bentol. Loh. Akhirnya raja dan hamba oleh para wali. Islam harus masuk menjadi bagian dari pergerakan baru, maka dimunculkanlah pola hidup yang merukunkan antara raja dan hamba. Pola kehidupan baru namanya musyarakah, hidup bersama antara raja dan hamba. Musyarakah itulah yang akhirnya sekarang menjadi konsep hidup keseharian kita, namanya masyarakat. Itu bahasa Arab dan para wali yang bikin. Musyarakah atau masyarakat tidak akan pernah terjadi hubungan yang baik kalau raja mutlak kekuasaannya, hamba tidak punya hak apa-apa. Maka kemudian raja dan hamba dimunculkan kehidupan baru sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Maka kemudian raja dan hamba dilebur sesuai dengan konsep Rasulullah, namanya ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi bahasa rakyat. Satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ra'iyah, kalau ketemu bicarakan nasibmu. Konsep itu ada di dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fil amri. Maka ra'iyah kumpul membicarakan nasibnya pakai bahasa wasyawirhum, dikenal dengan bahasa musyawarah. Kalau musyawarah harus bertoleransi, tenggang rasa, jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillah. Maka tempat bermusyawarah dikenal dengan nama majelis, bahasa Al-Qur'an. Akhirnya konsep ini dibawa oleh para wali, diajarkan oleh murid-murid para wali yang bergerak ke barat. Ada namanya Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek buyutnya Syaikhuna Khalil Bangkalan. Yang bergerak ke timur adanya Datuk Ribandang ke kawasan bawah Karaeng, menyebarkan Islam di Sulawesi, membangun sistem ra'iyah, sistem musyarakah, sistem musyawarah. Itu muridnya Sunan Ampel. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Hatib Dahyan, membangun sistem ra'iyah, sistem musyarakah di Kalimantan Selatan. Yang bergerak ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, atau yang dikenal dengan nama Raden Husain. Bergerak ke sana, membangun sebuah kawasan ra'iyah musyarakah. Akhirnya murid para wali inilah yang mempersatukan puluhan bangsa dan puluhan suku. Karena yang mempersatukan adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan kawasan namanya wilayah. Dan wilayah itulah yang akhirnya dipersatukan dan disebut, dikasih nama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya para ulama sebagai penerus para wali tidak pernah melupakan dua tinggalan para wali. Yang satu tinggalan Islam dijaga sampai mati, tinggali wilayah NKRI harga mati. Inilah makanya kalau sudah terkait wilayah, santri nggak pernah tinggal diam, nggak pernah mundur. Dijajah Belanda, wilayah dipertahankan. Bahkan perbedaan ini para wali yang ditinggalkan para wali oleh para ulama dipersatukan pakai Pancasila. Makanya ketika Belanda datang lagi mau menjajah Nusantara setelah merdeka, yang pertama kali mengeluarkan semboyan Iskariman au Mujahidan adalah para santri muridnya Syaikhuna Khalil namanya Kiai Hasyim Asy'ari, bikin seruan resolusi jihad tanggal 22 Oktober mempertahankan wilayah. Akhirnya dengan resolusi jihad 22 Oktober lahirlah peristiwa besar meledak 10 November. Tanpa 22 Oktober mustahil terjadi 10 November. Maka 10 November diyakini oleh sejarawan dan diberikan kepada pahlawan. Tanggal 22 Oktober diberikan kepada santri, dikenal dengan nama Hari Santri. Gak ada yang bisa membantah, inilah kontribusi ketika santri menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini, sampai hari ini, jangan tanya kalau urusan NKRI, santri pasti paling depan berbicara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai hari ini, negara kita mencatat yang belum pernah berkhianat pada bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Ini fakta sejarah. Kenapa? Ya itu Nahdlatul Ulama yang secara amaliyah diniyah kita tetap mewarisi apa yang diberikan kepada kita lewat jalur para ulama, dari para wali. Para wali kita yakini, makanya sejarah para wali kita jaga, makamnya kita tengok. Akhirnya saya dalam setiap tahun pasti datang ke Bangkalan ziarah ke makam Syaikhuna Khalil. Semenjak dulu waktu masih jelek, belum bagus begitu. Saya ini jelek-jelek dulu, sarkop, sarjana ahli kuburan. Nah, sana ke Astatengki. Ya Astatengki ada ya. Ya. Ya udah kalau bahasanya kan begitu, kalau bahasa Jawanya Astatinggi. Astatengki. Demang ya. Makanya orang Madura enggak bisa bilang Jawa. Pernah satu ketika orang Madura kelahi dengan orang Surabaya. Orang Surabayanya kalah, akhirnya dicegat di jembatan itu. Kamu orang mana? Jawa Madura. Madura, Pak, tebiling. Madura Jawa. Jawa, Pak, lolos. Akhirnya orang Maduranya mikir, kalau aku bilang Madura nanti ditempeling, aku harus bilang Jawa. Kamu Madura Jawa? Jebe. Ini ditempeling juga. Jebe. Nyuruh sama Madura, bahasanya paling indah. Tapi saya heran dengan orang Madura itu. Kalau ngomong itu pasti ketahuan dia orang Madura. Sekelas Pak Mahfud kalau ngomong ketahuan kalau Madura. Tapi orang Madura kalau baca Quran sama sekali tidak ketahuan kalau itu orang Madura. Waduh, jaib itu. Kalau sudah baca Quran enggak ada yang tahu itu Madura, bukan enggak bisa bukan Madura. Artinya lidah Madura cocok dengan lidah Al-Qur'an. Itu makanya orang Madura ini kalau aduh susah kita kalau udah demek ya. Kadinto di loh, jangan kali yang kelas di kampung Pak Mahfud aja masih kok. Itu di sana ya, di sana. Lah itu jadi santri itu akan terus bergerak. Makanya santri tidak akan pernah lupa NKRI ini juga mesti dipertahankan, Islam juga harus dipertahankan. Dan untuk menjaga NKRI, santri punya cara yang luar biasa membangun sistem keagamaan yang sinergi dengan pembangunan bangsa dengan satu semboyan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Makanya setiap hablillah menjadi sarana para santri agar orang tidak tercerai berai. Contoh ini solawatan ya. Solawatan itu perintah tidak? Ya perintah wong, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Karena solawat itu perintah, maka di tangan para ulama solawat menjadi alat pemersa satu. Solawatan, solawat nariyah mengumpulkan ibu-ibu satu kecamatan, mengumpulkan ibu-ibu satu kabupaten. Solawatan berjanjian tibaan simtud duror mempersatukan anak-anak muda di lapangan-lapangan Madura. Yang bisa solawatan baca solawat, yang gak bisa bawa bendera ya. Itu di tangan para ulama semua jadi alat pemersatu. Doa perintah tidak? Doa adalah perintah ud'uni astajib lakum. Di tangan para ulama doa menjadi alat pemersatu, karena ulama kalau berdoa pasti bareng istighosah bareng zikir bersama, zikir akbar bareng bacain zikir tahlilan bareng. Loh itu ulama sampai doa bareng, yang kiainya satu berdoa yang lain amin kalau kecapean amin. Itu di tangan para ulama. Makan perintah tidak? Kulu wasyrabu, makanlah dan minumlah. Itu perintah di tangan para ulama. Makan menjadi alat pemersa satu, tumpengnya satu, ayamnya tidak dipotong-potong, jadi bareng. Nanti kalau tamunya lebih tetap kebagian, kalau tamunya kurang bagiannya banyak. Tapi kalau sudah dipisah-pisah, kalau tamunya banyak kelebihan, kalau tamunya kurang kebanyakan. Ini cara ulama. Kuburan untuk didatangi perintah tidak? Perintah. Fazuruha, Rasulullah merintah. Maka di tangan para ulama kuburan menjadi alat pemersa satu. Datang ke kuburan-kuburan bersama sama, akhirnya ziarah pun menjadi bagian dari persatuan. Lihat di makam Syaikhona Khalil, kita bisa lihat persatuannya. Ada satu rombongan datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum rampung, rombongan satunya datang, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa teka? Ini belum selesai, rombongan satunya datang, astagfirullah. Ini belum selesai, rombongan satunya datang, dengan bahasa yang berbeda, bahasa Madura. Bali Madura. Yang satu rombongan datang enggak pakai ngomong, bawa make up pun, rombongan dari Sumenep ditunggu di base. Rukun enggak, jangan begitu enggak. Makanya di tangan para ulama, makbaroh menjadi alat pemersatu, makan jadi alat pemersatu. Itu prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tapi di tangan yang lain alat pemersatu menjadi alat pemecah belah. Makan yang tadinya bersatu dibid'ahkan menjadi makan sendiri. Doa bersama-sama yang tadinya istighosah jadi alat pemersatu dibid'ahkan, akhirnya doa sendiri. Akhirnya tidak ada alasan untuk bersatu, maka kemudian bangsa diambang perpecahan. Tapi di tangan santri, bangsa akan tetap bersatu, negara akan kuat. Kenapa? Kuburan ditengoki, akhirnya orang Jawa cinta sama Madura karena ada makamnya Sayyidina Khalil, akan cinta pada Sumenep karena ada makam Setengki. Orang Madura menjadi cinta sama Surabaya karena ada makam Sunan Ampel. Orang Bangkalan akan cinta sama Demak karena ada makam Sunan Kalijaga. Bahkan cinta dengan Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Para kuburan para nenek moyangnya diperingati, dikholi. Kalau ini dilakukan terus menerus antar anak bangsa akan mencintai tempat-tempat yang jauh, dan ini adalah cara menjaga hubbul waqan minal iman. Ini caranya santri. Makanya Belanda dulu kalau mau membuat bangsa pecah, pergerakan santri harus dipisah. The fight at Imper et impra, lu dulu caranya santri. Maka enggak usah khawatir, Salatin. Enggak usah khawatir dengan santri. Pak tentara enggak usah khawatir dengan santri. Polisi enggak usah khawatir para santri. Sampai kapanpun santri Nahdlatul Ulama akan setia pada NKRI. Karena NKRI santri sadar bahwa dunia ini dibikin Allah sudah baik. Manusianya sudah baik. Manusia tidak dikasih tanduk, artinya manusia tidak persiapkan untuk tanduk-tanduan. Manusia tidak dikasih cakar, artinya manusia tidak disiapkan untuk cakar-cakaran. Manusia tidak dikasih kaki seperti sapi, artinya manusia tidak disiapkan untuk tendang-tendangan. Manusia tidak dikasih taring, artinya manusia tidak dipersiapkan cokotan. Tapi manusia dipersiapkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dipersiapkan sebagai bentuk terbaik. Dan agar kebaikan itu menjadi sempurna, tidak turun derajat kepada tsummaradatnau asfala safilin, maka diberikan sebuah rumus baru, sebuah petunjuk, namanya amanu wa amilus solihat, yang dari Rasulullah. Tapi kemanusiaan yang baik disempurnakan dengan agama yang baik, ini tidak akan berarti apa-apa kalau manusia tidak punya keamanan bangsanya dengan baik. Maka sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sumpah Allah, watini wazaitun wa turisinina wa hadal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh ulul azmi, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad, apa, wa hadal baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau enggak mampu menciptakan keamanan bangsa dan negara. Bangsa dan negara dijaga oleh Lalatib beserta polisi, beserta TNI. Manusianya sudah baik dijaga sendiri-sendiri lewat keluarga. Para ulama menjaga amanu wa amilus sholihat. Makanya ada jihadnya masing-masing. Syuriah manusianya baik, agamanya baik, tapi tidak tercipta baladil amin, kerusuhan ada di mana? Mana? Afghanistan tidak tercipta baladil amin. Nusantara punya aman wa amilus sholihat dengan sistem Nahdlatul Ulama, sistem pesantren, tercipta kedamaian baladil amin karena punya negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh ini ya, kita punya segalanya. Dan manusia terus bergerak dan terus berkembang. Saat inilah titik di mana al-muhafadzatu alal qadimi sholih sudah dilakukan oleh Nahdlatul ulama, persiapan apa? Persiapan al-akhdu bil jadidil aslah, masa depan yang lebih baik. Nah, masa depan yang lebih baik itu seperti apa? Hari ini kita bisa melihat ada satu masa yang tidak kebayang sebelumnya, yang disebut milenial. Ini masa yang tidak kebayang sebelumnya, di mana seluruh anak bangsa bisa bertemu setiap hari. Dulu zaman para kiai yang di atas ini, untuk sekedar melihat gajah Afrika, nunggu namanya flora dan faunanya TVRI. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Harmoko sama Pak Murdiono. Anak milenial tidak perlu menunggu lama. Kalau pengen berselancar di dunia, tinggal ambil smartphone, tinggal ketik di sini, semua keluar. Apapun yang kalian inginkan ada di sini. Ketiklah sesuatu, pasti keluar penjelasannya. Karena ada ulama yang sangat sakti di situ, yang alim namanya Syaikhul Kugli. Ya alim. Nah itu tinggal ketik. Mau lihat Afrika tinggal ketik. Kucing Afrika, keluar. Tengu Afrika, keluar. Mau iseng bokong India, keluar. Iya. Mau ngetik Banser kecemplung kali, ada di situ. Iya, Banser ngentut, ada di situ, lengkap di sini. Ini dunia baru. Dunia di mana seluruh anak bangsa ketemu. Tidak ada perbedaan. Yang dipakai oleh anak Korea dipakai anak Indonesia, rambutnya sama-sama miring. Ya, pakai WhatsApp semua. Dari anak presiden sampai anak karapan sapi pakai WhatsApp, pakai Facebook. Nyari teman enggak perlu pakai sendal ke sana ke sini, enggak perlu. Sekarang tinggal ketik di sini namanya. Dina, oke. Okay. Ini ada di sini. Sowi keluar, Sowi yang mana ya, Bangkalan. Iya itu. Yang bawa apa, anak muda paling ganteng di Bangkalan. Pasti keluar wajah yang keluar Rakaror. Wah, itu keluar Rakaror gitu. Ranasi keluar gitu. Ralatif keluar gitu. Apa gitu diketik rausah muafik. Tapi enggak bisa. Saya ini kalau dipisahkan dari NU enggak bisa. Karena nama yang paling sering disebut oleh orang NU itu muafik. Wallahul muafik la mutor. Jadi ini saya ini belum lahir sudah NU. Jangan curiga kalau saya bukan NU. Pasti NU, namanya saja muafik. Coba orang NU setiap ngaji pasti nyebut wallahul muafik. Jadi sebelum saya datang nama saya sudah sampai di Bangkalan. Makanya kalau saya datang orang tidak bisa lagi, oh ini namanya muafik gitu kan. Oh, akhirnya dibanding-bandingkan kalau sama Rakaror ganteng mana katanya. Iya. Lah ini loh ya. Nah itu. Kita ini masa depan dunia baru. Dulu kemana-mana pakai sentolop. Iya tahu sentolop. Senter. Sekarang mana ada orang pakai senter? Karena di sini ada senter. Dunia baru kita cari kan ya. Ah. Ah, ya. Ini yang ngajari saya bahwa di sini ada senter itu Habib Bidin. Mantunya Habib Lutfi. Gus, ada itu di situ katanya. Lah, semua ada di sini. Sekarang apa yang enggak ada di sini? Matikannya susah. Ada di sini dunia baru, new world. Lo dikira saya enggak bisa bahasa Inggris. Dipikir Ranasi aja yang bisa bahasa Inggris karena pulang dari Inggris. Oh, Ranasi di Inggris tetap demak ya kan. Idinna, dito. Montor muluknya di mana? Gitu. Iya, biar kayak itu. Orang Ranasi itu kemarin cerita sama saya, keliru. Beli pakai pound sterling keliru. Kebanyakan katanya, dikira 10.000 katanya 10.000 pound sterling. Ya inilah dunia, ini dunia baru. Anak-anak sekarang ini dikendalikan oleh ini. Bisa tahu dunia manapun. Pengen belajar masak daging, kikil, enggak perlu ketemu orang, ketik di sini. Resep masak kikil. Ah, ada di sini. resep potong rambut ada di sini, menggemukkan sapi ada di semua lengkap. Dulu ini kisah gini, orang-orang tua kita ini dulu, makanya sekarang kalau jatuh cinta itu berat kalau orang dulu itu, karena dulu jatuh cinta itu berat, kalau sekarang kan lebih enteng. Dulu jatuh cinta itu berat karena nggak ketemu, kalau sudah satu mondok nggak ketemu, akhirnya kita bikin surat, mulai menulis kalimat cinta. Dulu makanya orang dulu pinter-pinter merayu, karena kalau bercinta kalimatnya panjang, untukmu kasihku di penjara suci. Lalu di penjara suci itu artinya pesantren. Iya, gitu pesantren. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Pedih rasanya semenjak kau pergi dariku. Tapi aku gak apa-apa karena itu demi kau menuntut ilmu untuk masa depan kita berdua. Wah, itu dulu. Kekasihku memang perih merindukanmu. Setiap aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Dan perih ini bisa aku rasakan seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Wah. Itu dulu zaman kita ini, anak-anak dulu. Pengalaman ki engki. Pengalaman itu iyalah. Tapi aku paksakan menulis sajak rindu. Dan tidak bisa ku tahan lagi menulis sajak rindu di bawah rembulan ini. Karena aku tahu kau dan aku malam ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu dikirim lewat pos. Ini dikirim lewat pos terus dijilat perangkonya. Ditunggu seminggu gak datang-datang, ini pasti dibuka pengurus ini. Nah, sekarang anak-anak muda zaman ini gak perlu susah-susah, sampean punya dunia baru. Kalau rindu video call, WhatsApp, foto, terus dikirim, kalimatnya juga gak panjang, cukup mah. Ini dunia baru, benar-benar dunia baru, percepatannya luar biasa, bisa menjadi siapa saja, kicana bisa jadi siapa saja, tapi yang tidak bisa dilampaui oleh anak modern, anak milenial cuman satu, kamu bisa menjadi lebih Arab dari orang Arab, kamu bisa menjadi Eropa dari, lebih dari orang Eropa, tapi kamu pergi ke negara manapun, kamu pasti ditanya paspormu mana, artinya identitas sebuah bangsa pasti menjadi identitas terakhir dari anak milenial, dan itu sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama dengan semboyan-semboyan tentang kebangsaan NKRI harga mati, hubbul waton minal iman, ya lal waton, sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka yang lain masih berbicara khilafiyah, yang lain masih berbicara ini dan itu, masih berbicara riba, tapi NU sudah mulai berbicara kebangsaan, hubbul waton minal iman, artinya Nahdlatul Ulama sudah 100 tahun lebih maju daripada yang lain. Loh, jangan dikira kalau kemudian hubbul waton ini tidak persiapkan jangka panjang, saat anak-anak bangsa lain datang ke sini cari makanan, saat anak-anak bangsa lain cari energi, saat anak-anak bangsa lain cari air, kita sudah punya proteksi cinta tanah air. Maka begitu cintanya sama tanah air, sampai ada fitnah-fitnah, wah itu ketua Banser kalau mati pasti pakai salam Pancasila, tidak ditanya Marobuka tapi kamu pakai salam apa, itu udah fitnah-fitnah itu sudah mulai keluar untuk orang NU, tapi enggak apa-apa. Kenapa? Sebelum Nahdlatul Ulama lahir, Mbah Khalil Bangkalan mendapatkan isyarah yang luar biasa yang akhirnya membuat beliau mengirimkan tongkat sama tasbihnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim Asy'ari menunggu petunjuk dari Mbah Khalil, dan petunjuk Mbah Khalil sederhana, dapat isyarah, yuriduna ayyuthu nurallahu biafwahihim wa yaqballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang memadamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dan Nahdlatul Ulama diletakkan kepada apa? Kepada Allah akan menyempurnakan cahayanya. Maka NU semakin diolok-olok, semakin melampaui yang olok-olok. Solawatan semakin diolok-olok, semakin rame. Kuburan diolok-olok, semakin rame. Apa yang dilakukan NU? Semakin rame. Panser diolok-olok, semakin menunjukkan kekuatannya. Seluruh itulah caranya Allah. NU itu semakin diolok-olok, semakin kuat, semakin ditahan, semakin tidak bisa dibendung. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya sekarang nyuntuh semua NU semua pada waktunya. Dulu ilaruhi gak mau, sekarang mau semoga arwahnya. Mau semoga arwahnya kepada arwah, tapi biar gak ke kiri gak ke kanan, mengheningkan cipta mulai. Ya dulu gak mau nasi tumpeng, sekarang mau pakai nasi, tapi masih nasi kota. Dulu gak mau ingkung ayam, sekarang pakai suwi, mau pakai sayap. Dulu gak mau suwok, sekarang mau pakai rukiah, sama aja. Dulu alat, dulu sayyidina gak mau, sekarang mau pakai baginda. Dulu gak mau alat musik, sekarang pakai mulut. Dum, dum, dum, dum, dum. Makanya kita jangan terkecoh. Kalau ada yang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah diarahkan ke NU, kita jawab, kenapa harus aku yang kembali? Kamulah yang harus kembali karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Itu NU. Makanya gak usah takut jadi warga NU. Tunggu saja, yang sekarang gayanya kayak miring-miring dari NU, nanti balik lagi, udah, jangan khawatir. Oh ini Nahdlatul Ulama, gitu loh. Jadi ini, kenapa kok begitu kuat? Ya karena kita disadarkan betul bahwa kita ini hidup di zamannya para ulama. Makanya dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama, agar kita tidak lupa kedudukan kita sebagai muridnya ulama. Kalau sahabat ya Nahdlatul sahabat, Nahdlatul tabi'in, kita ini Nahdlatul Ulama. Maka gayanya ya dia muridnya ulama. Ya kalau sholat ya ditunggu yang masih di sawah, itu kan gaya muridnya ulama, ya kan? Kalau masih belum datang tunggu, wong muridnya ulama itu kalau sholat seling mundur, kadang masih di sawah, masih makani sapi. Maka adzan duhur mestinya jam setengah 12, kadang mundur sampai jam 2. Allahu akbar. Belum datang tunggu lagi. Robbana ya robbana, sampai tak datang semua. Dua NU. Terus kalau sholat Allahu akbar. Ya gitu. Kenapa? Karena orang NU ini orang kampung biasa, matanya masih belum bisa sholat ya. Makanya kiainya Allahu Akbar. Dan yang penting orang NU punya sarung. Sarung ini mampu menjadi penahan aurat laki-laki baina surah waruk. Bah, karena dilinting, akhirnya ada lintingannya di atas pusar. Akhirnya Allahu Akbar nyantol. Enggak perlu begini karena khawatir melorot, wong ada cantolannya di sini. Enggak usah serius-serius ini guyon ini, jangan serius-serius nanti. Nanti viral. Biasa orang Allahu Akbar. Kenapa? Karena di belakangnya santrinya lihat. Kalau yang Allahu Akbar, ya iku ini nyetop apa lah kan ini. Biasa orang. Terus sholat Allahu Akbar. Orang NU tahu sholat di masjid itu gak khusyuk di sekitar sini karena jauh dari Ka'bah. Ka'bah itu pemancar utama, masjid sini pemancar lokal. Sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar. Ada bakso lewat, sinyalnya hilang. Ting ting ting, bakso. Allahu Akbar. Kerotak-kerotak hujan. Ya Allah, kerupukku kehujanan. Akhirnya kiai ya udah deh, daripada sholat bocor kepalanya kesana, diimami surat bagus ya kepanjangan. Akhirnya apa? Ditambal sehabis sholat la ilallah, pakai zikir. Ada yang protes, kenapa zikirnya gedek-gedek begini? Sahabat zikirnya diem, sahabat murid Rasulullah wal jamaah pertama, murid langsung Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah. Murid ulama Madura ikut diem, dia tidur. Makanya kalau ikut NU enak sampean, karena kalau gak tidur bisa gedek-gedek. ketek, terus kiainya bunyi lah, lo kok keras bunyinya, biar yang tua-tua denger bisa menirukan. Nah kalau ikut yang itu bunyi apa nggak tahu, bisa. Ini cara NU ya, puasa ya biasa caranya santri. Kalau santri puasa ya pakai imsak biar mataharinya walaupun nggak kelihatan tidak bablas. Kalau orang Arab khaitil abiyadi khaitil aswadinya kelihatan karena padang pasir, orang sini nggak kelihatan. Nah kelihatan maka pakai imsak. Nah, itu pakai imsak. Setelah itu kalau puasa jangan terlalu banyak melek karena orang sini kalau puasa nggak khusyuk. Lihat jambu, lihat mangga, pengen makan. Kalau orang Arab lihat padang pasir khusyuk karena nggak ada yang pengen makan padang pasir. Daripada puasa nggak khusyuk, udah lebih baik tidur. Maka punya dalil yang terkenal naumuso imin ibadat. Tidurnya orang puasa itu ibadat. Akhirnya tidur terus. Begitu tidur terus para kiai pusing kok gak bangun-bangun. Akhirnya para kiai pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau Ramadan dar dor. Maka seluruh stakeholder Bangkalan gak usah emosi kalau ada mercon di bulan Ramadan, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Oh itu relatif begitu biasa dor. Dan kiai bisa uji kekhusyuan. Kalau dor yong berarti enggak khusyuk salatnya. Dan itu caranya santri, makanya indah dimanapun kalau santri NU itu ada, indah bisa menerima perbedaan biasa lo ya. Terus tengah malam santri punya cara biar gak pada tidur, pakai gentong tuk tek. Sahur enggak sahur sak karepmu. Haji juga sama caranya santri, enggak langsung ke Mekah karena ngantrinya 25 tahun. Makanya latihan dulu. Kemana? Ke alun-alun Bangkalan. Labbaikallahumma hajjan. Iya, ibadahnya haji, niatnya haji, ikhromnya beneran, Ka'bahnya triplek. Terus kalau sudah berangkat diantar satu bis, dua bis ke asrama haji Sukolilo Surabaya. Yang pergi haji masuk asrama, yang nganterin belok kebun binatang Surabaya. Ini makanya kumakuah. Ini namakuah. Loh itu sama kita ini indah. Makanya santri ini menempuh jalan yang luar biasa. Belajar agama dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang indah. Dengan Rasulullah, santri punya cara. Jauh kita enggak ketemu Rasulullah. Rasulullah di Makkah, kita di sini rindu pada Rasulullah. Tapi santri punya cara membangun kerinduan dengan selawatan. Selawatan santri, ya gaya santri. Yang santri muda ya marhaban ya nural aini marhaban jantal husaini la marhaban. Santri yang muda yang senengane durur wassalamun samirun kulakini atajadat. Itu santri muda. Yang tua ya kayak tadi itu. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Ya tadi itu yang tua. Ini namanya seni hadroh ya itu tadi. Halo ya Nabi, halah itu kalau diteruskan ada tanakal ketawa sudah tua. Kalau yang ibu-ibu punya gaya sendiri, muridnya ulama santri ini. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi Asya. Banyak bung emang penggemar dangdut. Orang Madura itu kalau nyanyi dangdut Imam S. Arifin suaranya lebih baik putih mata daripada putih tulang, bila ku terima sisa cintamu lagi. Suaranya tadi saya datang disambut, saya nggak nyangka. Iya Ranasi itu suaranya bagus ternyata. Aduh, mana tadi? Ini Ranasi, bagus suaranya. Aduh, aduh, aduh. Saya yang jelek sendiri tadi disambut pakai gambus itu. Oh, orang Madura. Lalu makanya yang suka dangdut, ya dangdutan. Orang saya punya teman di Jakarta dulu orang Madura. Tak ajak ke Monas, tak ajak kemana, dia masih protes. Apa yang dia cari? Kalau rumahnya Rumah Irama di mana? Yang lain nggak penting, yang penting Rumah Irama. Kan gitu. Makanya solawatnya santri ini macam-macam. Yang orang Jawa gaya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, Anglia numpak praulah, ya yang kaya Jawa, yang hobi India ya Indianan, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Asya. Nyambung juga ternyata. Afata ya jiratal iya wailal juh tumhi humat rui tumhi hulu India itu. Iya santri Sunda ya kaya Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik. Es lilin macece Sunda, yang orang Kalimantan Banjarnya, ya Rasulullah salamun alaikum alaikum ya Rafi Asyani wa daraji fataya jiratalalami ya uhailalju ya uhailalju diwal karami kota baru gunungnya bamega bamelan. Itu santri indah, makanya akhirnya lahirlah mahabbah kepada Rasul. Lalu dengan cara santri dan cinta kepada Rasul gak bisa dibendung. Setiap dengar sholawat kumpul semua. Datanglah para habaib sholawatan. Ya hanana, ya hanana itu. Lah yang gak paham ya bawa bendera. Kadang bendera slengnya naik, bendera Iwan Fals ya naik. Lah ini. Makanya kadang gak paham bagi yang tidak melahirkan mahabbah. Apa? Karena tidak diajari cinta dengan gaya santri. Protes apa solawatan kok pakai joget-joget segala? Bagi santri enggak ada masalah, santri solawatan joget wong seneng kok. Seneng ya joget gini, wong pacar jauh seneng aja. Yes, itu biasa. Apa kalimatnya berlebihan? Ada atas Samson antabadrun, cinta dari dulu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama, biasa. Loh, kalimat cinta dari dulu berlebihan. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Masuk kepalamu segitu gede kembali ke rahim ibu. Ini kalimat cinta. Ya Rabbi Bil Mustafa dibilang musyrik. Loh ya Rabbi Bil Mustafa itu kalimat cinta. Jangan dimusyrikkan. Karena banyak kalimat cinta kalau dicerna secara zahir musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa gak ketemu sehari, mati. Nah itu kalimatnya Roma Irama. Itu setengahnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Nah. Itu dari dulu kalimat cinta itu begitu. Makanya jangan heran ada kalimat cinta yang aneh. Pacar hilang, tanya Allah. Gak mau di SMS atau WA. Pacar hilang, langsung tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Itu kalimat mahabbah. Ya Allah, makanya karena kita ini orang santri itu mahabbahnya sudah macam-macam, cintanya itu. Makanya ada yang solawatan, ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian dikit. Setiap malam cuma nutuk tung, ya enggak apa-apa, terima. Ada yang tang tang tang, ada yang cuma tung. Tung gitu ya, terima. Maka jangan tanya cinta kepada Rasul kalau pada santri apapun yang akan dilakukan demi cintanya pada Rasul. Lho, enggak ada santri kok tidak cinta sama Rasul. Lho, jangan mengada-adalah ada santri enggak cinta Rasul, itu aneh-aneh aja kamu. Iya. Robi'ah al-Adawiyah, kalimat cintanya. Wah, itu serem lagi itu. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku enggak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga enggak butuh dan aku enggak peduli. Berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengin surga, ya Allah, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Dengar aja tercengang, serem sekali. Itu kalimat cinta. Makanya yang bisa menggambarkan cinta dengan baik itu namanya Ibnu Katsir nulis kitab Qishatul Anbiya, menceritakan manuk ketik jatuh cinta. Manuk ketik yang kecil gitu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Pede aja dia. Dek ketik. Apa? Mas ketik. I love you, Pret. Burung ketik emosi. Mana dibilang I love you, Pret? Manuk ketik ini berdiri. Dek ketik. Aku cinta padamu. Jangan kau bilang Pret seperti itu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman dengar gitu kan ketawa. Masa manuk ketik yang segini mau menghancurkan kerajaannya. Nabi Sulaiman cuma latih ketik mulutmu itu loh katanya. Cari orang cowok lambemu. Tapi manuk ketik ya biasa aja ya Sulaiman, jangan begitulah. Kamu enggak usah, aku tahu enggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil. Tapi kenapa aku berani mengatakan itu? Ya aku kecil, karena itulah kalimat ketik kalau lagi jatuh cinta. Ah, santri punya mekanismenya, makanya NU itu dinamis. Lini agama dinamis, lini kehidupan sosial dinamis, lini kebangsaan dinamis. Akhirnya apa? NU akan menjadi bagian dari perubahan masa depan dunia. Fa insya Allah kita akan menjadi bagian itu kalau kita istiqomah berada dalam jamiah Nahdlatul Ulama itu ya. Amma ba'du. Ya ini mukadimah ini selesai. Ini baru mukadimah, saya belum mulai ngaji. Lo kan kiai kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Ya tadi saya sudah belum, amma ba'du sudah belum. Ini baru amma ba'du, artinya baru selesai mukadimah, belum mulai. Jadi emma, lo kok enggak jadi hujan kok? Tadi kalau jadi hujan berhenti, saya mau enggak jadi. Lo itu baru kita sebut Syaikhona Khalil, lo udah enggak hujan. Mana hujannya? Gak ada. Makanya NU itu enak. Iya. Kalau gak bisa share it karena gak punya wifi, pakai wifi-nya para ulama. Iya kan? Kita ini kan sering dilaruhi siapa, Pak D gitu. Wah gak punya wifi. Wah kita gak pernah download. Tapi kita ini punya wali, punya nabi yang punya kuota tersendiri karena pernah download. Syaikhona Khalil itu tiap malam gak pernah tidur. Apa munajat kepada Allah? Download. Akhirnya punya wifi. Nah kita diajak download 2 jam tidur. Ya Allah. Tapi pengennya share it pahala ke nenek kita. Share it pahala ke kakek kita. Orang sampai gak punya wifi gimana mau share it. Makanya kita sering sekali pakai wifi gratisan. Kalau ada call datang, akhirnya kita selalu pakai wifi besar, pakai Rasulullah untuk ngirim program kecil kita. Ila hadratin Nabiyil Mustofa, itu kan sama dengan .co.id. Wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal syuhada'i wal salihin. Wa ila jamil awliya'i ilahi minal syarik ila magharibi afi barriha wa baqiyah. Wa naqudun sultanul awliya'i isya Abdul Qadir al-Jani radiyallahu anhu. Oh ini wifi besar kita sebut. Wahai abaina umatina masyaikhina wa nakhusu husun ila syaikhona Khalil Bangkalan. Wahai abaina wa nakhusu husun ila ruhi Pakdi Wadul Fatihah. Loh akhirnya kan yang kita kecil-kecil ini ikut ke wifi yang besar. Akhirnya terkirim lah. Ada orang enggak percaya, masa Fatihah bisa dibagi ke sedunia? Ya jangankan Fatihah, tinju aja bisa. Sampean kan enggak pernah lihat tinju di Amerika sana. Ada satu orang yang nyuting, tapi orang ini ngerti, dipancarkanlah, naikkan lewat WiFi-nya satelit, dari satelit dibagi ke seluruh dunia. Akhirnya kita pun kebagian, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, walaupun kita enggak punya WiFi, tapi kita punya bagian langsung, namanya siaran langsung. Sama. Makanya orang kalau enggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti enggak punya TV. Ini ya Allah. Makanya dulu kita ada ngapalkan kitab gitu ya, kita wasilai yang ngarang. Alfiah itu kalau pakai WiFi-nya anu penyusunnya kita bisa ketemu. Ambil ngantuk-ngantuk gini enggak clear. Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki, Ahmadur rabbil akhir maliki. Shalli ala nabi Mustafa alil mustamilin ajara bawa zain Allah bi alfiya. Maqsadu nawi bi amahwiya tuqribul aqwab billah bin. Dan bi alil mudan. Wa taqdiru ridham bi ghairi sukhtin makiti gini. Punya aku lebih baik. Nantang WiFi ya hilang. Patak tadi ridompi dari suhtin faifatan alfiyah ibnu mu'ti lebih bagus dari alfiyahnya ibnu mu'ti. Nantang WiFi ya hilang sia. Akhirnya bahwa bisa bikin haidun tafdila mustawjibun dana iyal jamila. Lu maka jangan sekali-sekali sampean suudon sama WiFi, enggak nyambung sampean nanti. Loh cocok ya udah om make. Cocok Marlena. Jadi itu makanya cocok deh le itu le ya santri itu begitu kalau gak ada pakai wifi.co.id cocok ya iya iya itu Madura asli pakai shot asli. Yaudah ini alhamdulillah Bangkalan malam hari ini menunjukkan cintaannya pada Nahdlatul Ulama dan barokah Nahdlatul Ulama setelah diterpa dengan sekian persoalan, kita membuktikan barokahnya Syaikhona Khalil yang diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari lewat tongkatnya dan tasbihnya. Dan sekarang malam hari ini di Bangkalan ada sebuah pasukan baru. Apa tadi? Patong tas, pasukan tongkat tasbih yang langsung dikomando oleh Rakaror. Soting-soting Rakaror. Itu patong tas. Tongtas, pasukan tongkat dan tasbih. Ya, nanti itu tongkatnya pakai apa? Pakai rotan. Ya, nanti saya bilang sama orang di Kalimantan Timur yang masih punya banyak rotan. Iya. Apa? Iya nanti titip rotan gitu nanti. Nanti tak coba nanti dibilangin sama sana rotan. Oh, engki angku. Ya Allah. Loh. Itu top. Loh jangan lihat itu. Itu besok masuk surga enggak pakai ditanya. Langsung blung masuk. Sampean masih ngantri, ditanya satu-satu dia udah dada-dada. Lah itu makanya dulu banyak sekali putra-putra kiai yang jazab. Itu jadi idola para santri. Pengen memberikan sesuatu, pengen apa. Karena apa? Kalau dia tidak ditanya, sampean diajak. Nanti ini dulu yang memperhatikan saya. Ya Allah, tolong ajak saya. Loh, ore-ore bagus. Ya Allah indah. Ini NO lengkap pokoknya. Mau cari apa aja anda. Ya Allah luar biasa. Dan malam hari ini bulan bisa lurus sama panggung ini. Ini luar biasa. Wajahnya. Dah ya. Dah malam. Semoga kita semua dalam ridha Allah. Nahdlatul Ulama diridhani Allah. Kita besok dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.